sampai di akhir nanti. Biarkanlah hati kita berdua menyatu, walau sampai kapan harus ku menunggu, itu pun aku mau. Jaga.